Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, a'zakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita telah menuntaskan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang ad-dhamair, yaitu dhamir pertama, dhamir rafa' munfasil, dhamir rafa' munfasil atau dhamir li mahallir rafa', dhamir yang digunakan untuk marfu', dan dia dhamir itu munfasil, yaitu dikatakan munfasil adalah terpisah. Arti terpisah sini adalah dhamir yang berdiri sendiri. Atau juga lebih mudahnya adalah dhamir yang bisa letakkan di awal. Dhamir yang bisa ditempatkan di awal kalimat, maka dikatakan dhamir rafa atau dhamir munfasil. Dhamir munfasil, yaitu huwa, huma, hum, ini adalah untuk ghaib. Hiya, huma, hunna, untuk ghaibah, yaitu orang ketiga. Kemudian anta, antuma, antum, ini untuk mukhatab, yaitu laki-laki, orang kedua. Anti, antuma, antunna, dan mukhatab untuk perempuan, orang kedua. Kemudian ana, nahnu, itu mutakallim atau orang yang pertama. Nah, ini dhamir munfasil yang umumnya digunakan menempati tempat rafa, seperti mubtada atau bahasa kita adalah subjek. Subjek, jadi kalau kita membuat satu kalimat subjek yaitu mubtada, gunakanlah jika dhamir, gunakan dhamir rafa munfasil. Contohnya huwa talib, ana mudarris, nahnu tullab, hum mudarrisun, wa hakadha. Kemudian yang kedua adalah dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil, yaitu dhamir munfasil tadi sudah disampaikan, yaitu dhamir yang berdiri sendiri, akan tapi ini adalah mansub, nasab, arti digunakan untuk kalimat yang kedudukan dalam kalimat adalah sebagai hukumnya mansub. Contoh adalah maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Maka kita, ketika kita menggunakan dhamir, maka gunakan dhamir mansub. Nah, kalau dhamirnya di awal, maka gunakan dhamir munfasil, seperti iyyaka na'budu. Ini sudah kita ungkapkan salah satu contoh, dan diungkapkan juga oleh para pemirsa. Contoh ini diungkapkan, jadi iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nah, asal kalimat adalah na'buduka, itu susunan biasa ya. Na'buduka fi'il, fa'il pelaku, kemudian objek. Ka itu objek, kamu. Na'buduka, kami sembah kamu. Nah, lalu kaf ini dahulukan menjadi iyyaka. Enggak bisa ka na'budu. Ka-nya diletak di awal lalu na'budu. Nah, kenapa? Karena dhamir itu dhamir muttasil, dia tidak bisa letakkan di awal. Maka gunakan dhamir munfasil, jadi iyyaka na'budu. Tentu ada maksud kenapa objek dulukan, itu adalah lil hasar, membatasi. Iya. Yaitu artinya apa? Hanya engkau yang kami sembah. Nah, ini betul-betul mengandung tauhid yang murni, ya. Tauhid yang murni. Mata-mata mengibadahkan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Demikian wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang dhamir rafa' dan dhamir nasab yang munfasil. Kemudian dhamir rafa' yang muttasil. Yang muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Arti-arti muttasil ada bersambung. Artinya dhamir ini dia tidak bisa berdiri sini, tapi dia harus bersambung dengan kata lain, maka dikatakan muttasil. Akan tapi digunakan untuk marfu. Nah, seperti fa'il, pelaku. Maka gunakan dhamir yang rafa. Contohnya akaltu. Enggak bisa akala ana. Jadi akala ana mungkin maknanya benar, akala ana. Akan tapi kalimat ini salah dalam susun bahasa Arab. Karena ana di situ maksudnya pelaku, maka gunakan dhamir muttasil. Jadi akaltu, saya telah makan. Akalna, kami telah makan. Enggak bisa akala nahnu. Akala nahnu. Nah, ini bahasanya salah. Ya. Jadi harus kita mengetahui gramatika bahasa. Nah, karena dia fa'il, kemudian pelakunya dhamir, maka digunakan dhamir muttasil. Dhamir muttasil li mahalli rafa'. Nah, kemudian selanjutnya apa? Dhamir nasab muttasil atau dhamir mansub atau dhamir li mahalli nasab. Dhamir muttasil li mahalli nasab. Dhamir muttasil digunakan untuk mansub. Nah, seperti sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, maka gunakan, kalau dia dhamir, gunakan dhamir muttasil yang mansubnya. Contohnya nasartuka. Nasartuka. Kaf itu ada maf'ul bih sebagai objek. Enggak bisa nasartu anta. Nasartu anta. Ada khata. Karena anta di situ kedudukan adalah kita ingin kedudukan sebagai objek. Maka gunakan kaf bukan anta, jadi nasartuka. Ya. Nasartukum, enggak bisa nasartu antum. Sa'attukum, enggak bisa sa'attu antum. Jadi sa'attukum. Demikianlah seterusnya. Kemudian selanjutnya apa? Dhamir itu dhamir muttasil li mahalli jar. Nah, li mahalli jar dia sebagai menempat tempat jar. Nah, di antara kedudukan jar ini adalah ketika dimasuki oleh huruf jar. Contoh ilaika, enggak bisa ila anta. Ila anta mesti ilaika. Ya. Minhu, enggak bisa min huwa. Jadi min huwa atau min iyahu. Munfasilnya yang apa? Enggak bisa min iyahu. Jadi min hu. Min ka. Jadi enggak bisa min anta. Atau dia sebagai mudhaf ilaih yang majrur juga sebagai mudhaf ilaih, yaitu dua kata yang digabungkan menjadi satu pengertian atau bahasa kita kalimat majmu. Tapi ini juga tidak 100% ya dalam bahasa Arab, yaitu idhafah. Tidak 100% maknanya apa? Kalimat majmu. Karena idhafah ini termasuk juga pemilik, kepemilikan juga idhafah, sedangkan kepemilikan tidak termasuk kalimat majmu kalau tidak salah dalam bahasa Arab ya. Iya. Yeah. Dalam bahasa Indonesia. Jadi contohnya apa? Kita buka. Itu kita buka, ini kalimat apa? Idhafah. Kitab digabung kepada kaf. Iya. Yeah. Nah, enggak bisa kita ungkapkan kitabu anta. Hadza kitabu ana. Hadza kitabu ana, ini kitab saya. Hadza khata. Nah, hadza kitabi. Hadza kitabi. Jadi gunakan ya untuk yang muttasil fi mahalli jar. Kita boleh masukkan dhamir munfasil selanjutnya, tapi li taukid. Hadza kitabi ana, tapi mesti pakai ya juga. Hadza kitabi ana. Ana itu sebagai taukid. Ini kitab saya, arti saya, arti betul-betul saya pemiliknya. Nah, itu pelajaran yang lalu ya. Pelajaran yang lalu, insyaallah malam ini kita lanjutkan kepada ad-darsur rabi' asyarah. Yaitu pelajaran ke-14, ini tadribat, latihan. Jadi menguji kemampuan sejauh mana penguasaan para pemirsa Rojak TV maupun pada pendengar Radio Rojak tentang dhamir yang sudah kita pelajari, terutama bagi pemula ya. Tapi yang sudah lama belajar, insyaallah para peserta yang sudah lama belajar insyaallah paham betul. Iya. Yeah. Tapi di sini saya tekankan adalah terutama bagi pemula yang ikutin pelajaran ini. Yeah. Maka perhatikan baik-baik. Baik, langsung saja Ustaz Desan ya, masuk kepada latihan. Fadhol Ustaz Desan. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan juga merujuk sedikit dari pembahasan yang sudah dibahas kemarin, beberapa dhamir-dhamir, dan kita langsung berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Darsul Rabi Asar, pelajaran ke-14 di halaman 38, dan kami akan tampilkan juga di layar televisi Anda. Baik, kita akan terima untuk penelpon yang pertama, baik ikhwan maupun akhwat, di 0218236543. Baik, kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Nah, silakan Ummu. Wafik barakallah. Baik. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Ad-dasr rabi' asyar. Al-wahdatu sabi'ah. At-tadribat. تدريبات. نعم. التدريب الأول استخرج من النصوص الآتية الضمير المنفصلة. الضمير أو التضمير أو الضميري، لماذا الضمير؟ مفعول به. أحسنت، مفعول به لاستخرج، فعل استخرج. Nah ini alhamdulillah sudah banyak menguasai المنفصلة. نعم. Ya. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد. Ya. نعم. أين الضمير منفصل؟ هو. هو. نعم صحيح. نعم. هو. أحسنت. نعم. Kenapa dikatakan nih dhamir munfasil li mahalli rafa au mahalli nasab au mahalli jar? Rafa. Li mahalli rafa. Iya. Kenapa? Mubtada. Mubtada. Ahsant. Naam. Naam. Mubtada. Lanjut Ustaz? Naam, tafaddali. Wa qala ta'ala wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. طيب أنتم مثلا. نعم أنتم. أنتم دان أنا. طيب أنتم ضمير باني منفصل رفع. ضمير رفع منفصل رفع. أو ضمير لمحل الرفع. طيب sebagai apa مبتدا. نعم مبتدا كما قال يا dikatakan ضمير رفع sebagai مبتدا. طيب ضمير ضمير apa nih هذا للغائب أو للمتكلم للمخاطب. للمخاطب. Tidak ada pilihan ya. نعم. طيب. ثم أنا. هي ضمير. رفع منفصل. رفع منفصل. هي. مبتدأ. Sebagai apa? مبتدأ. مبتدأ. أحسنت. Mana khabarnya? عابدون. عابدون. هي صحيح. Ini ضمير apa ini? ضمير أنا. Iya, betul benar Ana. Namanya apa? Rafa munfasil. La la, bukan itu ditanya. Untuk apa ini? Mutakallim. Mutakallim. Iya, mutakallim. Ahsant. Naam. Baik. Satu lagi. Ana. Wa qala ta'ala ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya. Naam. Aina? Hum. Hum. Naam. صحيح هم هذا الضمير رفع ايه الضمير رفع منفصل يا جلاس رفع منفصل itu apa namanya للغائب للغائب يا orang ketiga ya iya kenapa digunakan ضمير رفع di sini sebagai apa dia khabar khabar yakin apa ya istilahnya iya apa istilahnya sebagai lupa. Nah iya ada tuh selipan itu apa iya itu? Ini hum bisa dia mubtada tsani oh mubtada awal ulaika nah mubtada tsaninya apa hum al muflihun itu adalah khabar mubtada tsani jumlah mubtada tsani dan al muflihun adalah khabar ulaika itu i'rab pertama i'rab yang kedua ضمير فاصل لا محل للإعراب. ضمير فاصل. Nah, ضمير فاصل adalah ضمير yang terletak antara mubtada' dan khabar. Antara mubtada' dan khabar. Mana mubtada'nya? Ulaika. Mana khabarnya? Al-muflihun. Humnya ضمير فاصل. ضمير فاصل. ضمير في مسا. لا محل للإعراب. Nah, tujuan ضمير فاصل ini adalah umumnya apa? Untuk menjelaskan bahwa khabar itu bukanlah sifat daripada mubtada'. Kena ulaika ma'rifah al-muflihun ma'rifah kan? Oh, nah. Nah, kan bisa saja muflihun apa? Na'at daripada ulaika. Maka datangkan dhamir munfasil. Sebagai dhamir fasil. Jadi ada dua i'rab, boleh dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya. Iya, boleh. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Iya. Tadi terkait yang Ustaz jelaskan itu dhamir munfasil dengan mutasil. Baik, tadi yang Ustaz jelaskan itu kan dalam limahali rafin. Jadi kalau untuk domir mutasil malofin itu dia terletak di depan ya Ustaz ya. Domir munfasil. Nah munfasil ya. Bukan. Artinya apa domir munfasil? Domir yang bisa diletakkan. Yang bisa diletakkan di awal berarti itu domir munfasil. Oh, iya. Nah, yang bisa diletakkan. Ya. Kalau nggak bisa letakkan di awal kata bukan domir munfasil tapi domir mutasil. Oh nah. Iya. Berarti sederhananya untuk domir munfasil di mahal nasbi dengan mutasil. Yang mana? Yang mutasil lima halin nasbi dengan yang mutasil lima halin nasbi. Bisa difahami ini nggak usah kan untuk yang munfasil munfasila itu yang iyahu iyahuma. Iya itu mansub ya. Nah ya. Itu yang mansub. Nah karena kalau dilihat dari ini kan sepertinya sama yang saaduhu saadahu saadahuma misalnya untuk di belakangnya itu posisi sisanya sama. Apakah karena iyahu iyahuma itu karena memang bisa diletakkan di depan usah sederhana seperti itu. Ya, yang ditanya kenapa ini? Ya, enggak, kan? Ini artinya apa? Saya ngasih pengertian, dhamir munfasil atau dhamir yang bisa, bukan berarti dia harus letak di awal, tidak. Iya, iya, Ustaz. Yang bisa diletakkan di awal. Ya. Nah, itu cirinya. Jadi kan, iyahu, ya kan? Iya. Iyahu sa'atu kan? Arti iyahu sa'atu. Iyahu sa'atu. Hanya dia yang saya bantu, enggak ada lain. Nah, bisa enggak hu sa'at hu sa'atu kan enggak bisa. Iya. Bisa bagaimana sa'atuhu? Itu yang bisa harus letakkan di akhir setelah fi'il sa'atuhu. Nah, itu dhamir muttasil. Jadi kalau dhamir munfasil dia bisa letakkan di awal, itu cirinya. Bisa letakkan di awal, bukan berarti dia harus di awal, tidak. Iya, tapi bisa gitu saja. Iya, karena kalau dilihat dari posisi katanya itu kan hampir sama sa'adahuma sa'adahum dengan iyahuma iyahum gitu. Jadi apa untuk memahami aja gitu saja. Jadi kalau untuk muttasil enggak sa'adahum kan hum, bukan iyahum. Di situ ada iyanya. Iya, berarti iya. Ada iyanya yang bisa. Iya, ada iyanya. Yang untuk munfasil ya, Ustaz. Iya, itu munfasil, betul. Nah. Iya. Seperti di surat An-Nisa itu Ustaz. Ana ambil ujungnya aja. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nah, wa iyyakum an ittaqullah kan? Nah. Iyyakum itu maf'ul. Maf'ul ya Ustaz. Iya, maf'ul muqaddam bi an ittaqullah. Ah, nah. Iya. Wa iyyakum an ittaqullah. Iya. Bi mana lil hasr ya Ustaz? Kenapa? Lil hasr juga. Bisa dia sebagai coba baca ayatnya kembali. Nah, dari awal ya. Iya. Walil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa laqad wassaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa innallaha ma fis fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Iya. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Ya, yang jelas itu tadi apa? Dhamir munfasil atau dhamir yang bisa letakkan di awal. Jadi dia tidak mesti harus di awal ya. Oh iya. Ya, bisa di tengah, bisa di akhir. Lil hasar kan? Lil hasar itu kalau untuk hasar gunakan dhamir munfasil. Oh, nah. Iya. Umpamanya ma na'budu illa iyyaka. Ma na'budu illa iyyaka. Tidak ada yang kami sembah kecuali engkau. Engkau maksud Allah. Iya. Iya. Nah, jadi ma sa'atu illa iyyaka. Enggak bisa ma sa'atu illa ka. Oh, no. Tapi yang saya ungkapkan di sini adalah pengertian ya. Yeah, no. Pengertian dhamir munfasil atau dhamir yang bisa diletakkan di awal. Kalau enggak bisa bukan dhamir munfasil. Bukan berarti dia harus terletak di awal selama-lamanya, tidak. Ini nah, misalkan dari pada agak sulit memahami. Iya. Tapi ini untuk kata wa iyyakum ketika dipenggal di situ itu bermakna litahdzir ya Ustaz. Ya apa? Litahdzir untuk semacam wa iyyakum gitu. Jauhilah gitu. Jadi iya, tahdzir, iya. Oh, nah. Iyyak, nah. Oh, jadi tidak boleh dia harus memahami apa ya? Siyakul kalam. Lihat konteksnya. Iya, betul. Iyyaka kan? Iya, itu litahdzir. Artinya ketika dipenggal itu maknanya jadi berubah ya Ustaz. Iya. Oke, Ustaz. Cepat. Afwan ya. Allah jazakumullah khairan wa barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fatimah, barakallahu fik. Sudah beliau jawab 3 nomor dan ada faedah tambahan tadi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Jazakumullahu khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Masih di latihan yang ke pertama ya dari pelajaran ke-14. Kita sapa kembali di belakang Ummu Fatimah. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umm Abdillah Solo. Ah, masya Allah, tayyib. Umm Abdillah ahlan ya Umm. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali ya Umm Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala Laqad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghisanillah. Naam. Huma, Ustaz. Huma, naam. Huma lil lil mukhatab. Huma itu mukhatab. Ayo, itu ya. Ya, itu. Halo? Halo, ya. Ustaz. Ghaib. Lil lil ghaib, naam. Huma lil ghaib. Iya. Baik. Nah, ini di sini digunakan dhamir munfasil. Sukudukan sebagai apa dia di sini? Mubtada. Mubtada. Ahsant. Mubtada. Aina khabar? Yasti. Naam. Yastaghitsanillah. Naam. Iya, itu jumlah fi'liyah ya. Baik. Kita enggak perlu apa diperpanjang itu karena masih banyak yang para pemula ya. Ya. Tapi perlu saya singgung untuk ingatkan kembali para peserta yang sudah lama belajar ya, agar tidak lupa. Baik, selanjutnya. Qala ta'ala fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa malita pangkuma walibun. Ya. Antuma, Ustaz. Ya, antuma. Baik. Dhamir apa namanya? Gimana, Ustaz? Dia apa? Dhamir apa ya, Umar? Dhamir apa? Apa, Ustaz? Dhamir apa namanya? Oh, dhamir. Antuma itu ghaib, mutakallim. Lil mukhatab, Ustaz. Dhamir mukhatab. Iya. Dhamir mukhatab. Iya. Baik, ini antuma. Ini sebagai taukid daripada apa? Kata ilaikuma. Iya. Antuma. Baik. Maka digunakan dhamir munfasil, dia terpisah. Terus selanjutnya wa qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Lil bashar. Baik. Naam. Huwa sama hiya, Ustaz. Kenapa? Huwa. Huwa, naam. Sama hiya. Sama hiya. Baik. Ini juga dhamir lil ghaib ya. Ghaib. Iya. Sebagai apa di sini nih? Wa ma ya'lamu juduna rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Mubtada. Mubtada. Fa'il daripada ya'lam. Fa'il. Nah, ini namanya mustatsna apa? Naqis. Iya, kalam naqis. Sebelum illa itu kalimatnya belum sempurna karena tidak ada fa'il ya'lam. Fa'il. Jadi fa'ilnya diakhirkan. Jadi huwa asalnya wa ma ya'lam huwa. Ya. Huwa itu Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya. Ai huwa Allah. Kemudian hiya. Nah, ini hiya baru mubtada. Ya. Baru mubtada. Iya, betul. Terakhir qala ta'ala waladhi anjala 'alaika kitaba minhu ayatun muhkamatun guna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Iya. Masyaallah. Taib. Aina dhamir munfasil? Huwa. Huwa. Ya. Nah, ini sebagai apa? Letak di awal subjek mubtada ya. Mubtada. Iya. Terus ada lagi? Hunna. Hunna. Iya. Dhamir mukhatab. Mukhatab. Iya. Sebagai apa sini? Mukhatab ini? Yakin? Ini gua ikhlas ya. Ghaib, nam. Ghaibah. Ini jamak. Nah. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada juga. Ya. Khabarnya ummul kitab. Ini hunna kembali pada muhkamat. Kembali pada ayatul muhkamat. Jadi boleh dalam bentuk apa? Jamak. Iya. Asal apa? Ayatun hiya kan? Tapi boleh ya. Dhamirnya dijamakkan. Hunna ay ayat. Dan ini juga banyak terdapat Al-Qur'an Karim. Ya. Ahsan, barakallahu fik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah. Umar Abdillah di Solo, barakallahu fik. Tayyib, masyaallah sudah beliau jawab di nomor. Iya, selesai tadrib awalnya. Tuntas. Sekarang kita masuk pada tadrib saya. Tadrib tsani, Ustaz. Tayyib. Kita masuki latihan yang kedua di pelajaran ke-14 bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab di malam ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari latihan yang kedua di halaman 38. Silakan dibuka buku panduan yang kita bahas di malam ini dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat atau kita sapa kembali di belakang Umu Abdillah. Tafadhol. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma. Ahlan ya Ustaz. Dengan Umu siapa? Umu Ida di Pacitan. Ya Umu Ida di Pacitan. Ahlan ya Umma. Naam, tafadhol ya Umu Ida. Naam, syukran Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribus tsani. Latihan yang kedua. Istakhrij minan nususil atiyati ad-dhamirul muttasila di mahalli rafi. Naam. Keluarkan dari nas-nas di bawah ini dhamir muttasil untuk mahal rafa. Iya, menempati tempat rafa. Untuk menempati tempat rafa. Mahal itu menempati, iya. Naam. Qala Allah Ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Iya. Aina? Dhamir muttas. Dhamir muttasilnya Ustaz ya? Iya, naam. An'amta. Tak. Tak, ya bukan ana. Kalau an'am itu fi'ilnya ya. Tanya. Iya. Iya. Jadi jawabnya agak lebih apa? Spesifik ya, lebih menjurus ya, langsung kepada dhamirnya. Ta, bukan an'amta. Jadi ta yang ada pada an'amta. Ta. Iya, tanya. Nah, ini ta mukhatab ya. Nah. Sebagai apa di sini? Sebagai fa'il Ustaz. Fa'il, maka dikatakan li mahallir rafa. Kenapa mahallir rafa? Karena dia mabni. Jadi dhamir itu semuanya mabni. Dhamir itu apa? Semuanya mabni, maka i'rabnya apa? Dia menempati tempat rafa. Dia bukan marfu. Nah, karena istilah marfu itu hanyalah isim yang mu'rab atau fi'il yang mu'rab. Nah, kalau dia mabni, maka dikatakan li mahallir rafa. Kalau dia sebagai fa'il. Iya. Terus ada lagi? Naam. Enggak ada Ustaz. Baik, lanjut. Baik, ahsant. Baik, sanian. Naam. Lanjut Ustaz. Naam, lanjutkan. Qala ta'ala, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Iya. Kam dhamiran? Dhamiran muttasilan li mahalli rafa. Yu'minuna. La, ana ajib hasab as-su'al. Kam dhamiran muttasilan li mahalli rafa? Uhsub, uhsubi. Apa ya? 6 Ustaz. 6. Takalim Arab ya? 6. Dhamir mahalli rafa. 6 berarti 6. Baik. Ya. 6. Nah, ajib. Ajibi. Aina hiya? Enggak rusuk. Ana? Ana? Anta? Antuma? La. Fil ayat. Yang fil di ayat tadi. Kan keluarkan kan berapa dhamir itu yang ditanya. Berapa dhamir ya muttasil marafa pada ayat ini? Ada ayat ini ada 3 Ustaz. Ada 3. Iya. Salah paham ya. Taib. Taib mana itu? Di kata yu'minuna. Wow. Wow. Wow apa namanya? Wow jamaah. Wow jamaah. Apa makna wow di sini? Yang menunjukkan orang banyak. Iya, kan ada antum, ada hum kan? Oh, naam ya. Iya. Hum, iya, maknanya hum. Itu maknanya. Ya, dhamirnya waw itulah dhamirnya. Maknanya itu hum kalau dhamir munfasil. Taib, mereka kan? Iya. Mereka beriman. Taib, hadza wahid. Wasna, wasani? Yuqimuna. Yuqim. Taib, itu waw tadi sebagai apa di sini nih? Lahza. Wawnya yu'minun, wawnya sebagai apa dhamir sini? Wawnya sebagai fa'il. Fa'il, maka dikatakan mahal rafa. Ya, sebagai fa'il. Ya. Baik, terus. Fayuqimuna. Nah. Mana dhamirnya? Dhamirnya al-wawu. Wawu juga, wawu jamaah ya. Wawu jamaah nam. Bimakna? Bimakna? Bimakna hum, ha? Hum. Iya. Nah. Baik, mau ke Arab? Mana sah? Mau ke Arab? Mau ke Arab? Mau ke Arab itu kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Itu ada katakan mau ke Arab. Ya, gitu ya. Sebagai fa'il juga. Fa'il, ya. Jadi mau ke Arab itu adalah kedudukan dalam kalimat, ya. Jabatan ya. Kata kalimat apa dia? Sebagai mau ke Arab. Taib, fa'il. Terus ada as-sani, wasalis? Yung asalis yunfiquna. Yunfiquna. Ya. Taib. Aina? Damir. Al-wawu. Al-wawu. Jama'ah. Iya, jama'ah. Naam. Sebagai apa? Sebagai fa'il juga. Fa'il juga. Habis. Habis, Ustaz. Yakin? Coba teliti lagi. Amin ma'ruz. Naam. Mahal raf. Naam. Iya, sudah tiga, Ustaz. Entah. Di ayat ini. Yakin? Rajakna. Maaf. Nah, itulah dia. Harus teliti betul. Iya. Yang mana? Iya. Rajakna dhamir na. Nah. Nah, itu dhamir apa? Rafa muttasil. Iya. Muttasil ini. Kenapa sebagai fa'il kan? Razaqa. Razaqna hum. Kami telah berizki mereka. Nah, itu sebagai apa? Fa'il. Ini dhamir rafa muttasil. Iya. Baik. Lanjut Ustaz. Iya. Wa qala ta'ala wa ra'aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Naam. Kam dhamiran muttasilan li mahalli rafa? Isman ya Ustaz. Dhamirani. Dhamirani. Dua dhamir. Baik. Ma huma? At-ta'u. At-ta'u. Lil baraita. Atta hada lil waib khatab. Lil mukhatab. Lil mukhatab. Iya. Thumma. Thumma yadkhuluna. Yadkhuluna. Wawu jamaah. Jamaah. Sebagai apa dua-dua dhamir ini? Kedua dhamir sebagai apa ini? Muqira. Sebagai fa'il. Fa'il. Jadi raaita ta fa'il, yadkhul wawu juga fa'il. Ahsanti. Barakallahu fik. Iya. Heeh. Syukriya Ustaz. Barakallahu fik. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah Ummu Ida di Pacitan. Alhamdulillah sudah ada tiga nomor yang dijawab dari latihan yang kedua. Dan latihan yang kedua di, sesuai dengan perintahnya untuk mengeluarkan domir-domir yang terdapat dalam ayat-ayat yang tertulis atau terdapat dalam latihan ini. Barakallahu fiik. Jazakillah khairah Ummu Ida. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan ada beberapa ikhwah untuk menjawab di studio. Ya, silakan untuk nomor selanjutnya. Naam. Akhi Ibrahim, fadhol. Qala ta'ala, "Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir." Baik. Naam. Aina ad-dhamir? Tum. Dhamir muttasil. Tum. Iya. Lil li mahalli rafa. Lil mukhatab, ha? Naam, mukhatabun atau mukhatabin. Hada tum zurtum tum sebagai fa fa'il. Jayid. Wa qala ta'ala fa tarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Naam. Aina? Nun. Nun, aynun hada. Asafi athara ya. Athar na. Nun hada ma madhi sama. Nun nun niswa kan? Iya. Nun niswa bermakna hunna. Iya. Nun niswa mana hunna. Terus nun wasabna juga. Iya. Juga nun niswa. Betul. Sebagai apa kedua nun ini? Fa'il. Maka dikatakan li mahalli rafa. Karena sebagai fa'il. Ahsant. Barakallahu fik. Baik, fadal. Anta. Iya. Taqwim. Tayyib, na'am. Aina? Na. Na khalaqna. Na. Na apa ini? Dhamir apa? Dhamir mutakallim. Mutakallimin ya, untuk jamak ya. Taib. Sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Fa'il, pelaku. Khalaqna, kami telah ciptakan. Ya. Kami sebagai fa'il. Iya. Summa? Na radadna. Radadna. Na juga sama dengan khalaqna. Fa'il. Iya. Istamir. Qala ta'ala ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Iya. Aina? Mujuda? Mujud atau غير mujud? Dhamir muttasil li mahalli rafa. غير mujud, ha? Baik. Ghair mujud masih meraba ya. Tapi kita kasih kesempatan yang para pemirsa maupun para pendengar. Iya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan di line telepon 0218236543. Masih di latihan yang sama, latihan yang kedua di halaman 38. Kita sapa kembali penelpon yang keempat ya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Umma di mana? Dengan Ibu Risna di Tangerang. Ah, baik. Ahlan, silakan Ibu Risna. Nah, ahlan wasalam. Bisa dipandu, Pak Ustaz? Hah? Dipandu. Oh iya. Iya, insyaallah. Coba baca ayatnya, ikra'i. Ada bukunya Ibu Risna? Ada bukunya? Halo? Terputus. Baik, maaf, tampaknya terputus. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi Ibu Risna, mungkin bisa menghubungi kembali, koneksinya mungkin terganggu. Dan bagi pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang belum memiliki bukunya, kami akan tampilkan di layar televisi Anda untuk latihan ini. Dan kita sangat berharap pendengar dan pemirsa Raja TV bisa mengikuti melalui buku panduan yang dikaji di malam ini. Baik, silakan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umma Fatiah Aceh. Hai Umma Fatiah. Ahlan ya Umma Fatiah. Naam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Naam, tafadhali ya Umma Fatiah. Ya, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Ayat ayat madza? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Al-ayat al-akhirah. Naam. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب نعم جيد. Baik, Aina, Damir. Pertanyaannya apa? Pertanyaan lihat instruksinya. Tadi tsani. Ya, istakhrij minan nususil atiyati dhamir al muttasila li mahalli rafa. Dhamir muttasil. Menempati tempat rafa. Menempati tempat rafa. Ayatuha, Ustaz ya. Ayatuha. Yakin itu? Itu bukan dhamir ya. Iya. Yeah. Ya ayat itu bukan dhamir. Ya. Yang mana Ustaz? Rabbiki. Ki. Perhatikan permintaan dhamir tas lima halir rafa. Kalau oh, iya. Rabbiki ki itu ada lima halil jar. Karena idhafa kan? Rabbiki ya, itu idhafa, Tuhanmu. Ya, itu idhafa, penggabungan dua suku kata. Makanya Rabbnya tidak pakai alif lam, bukan ar-rabbiki. Karena mudhaf tidak boleh makil iflam. Yang kedua tidak bertanwin rabnya. Bukan rabbin kan. rabbiki. Kaf itu adalah mudhaf ilaih. Itu lima hal jar. Taib. Taib, enggak apa-apa. Yang sebelumnya. Taib. Siap-siap yang sebelumnya, cuman enggak masuk, Ustaz. Oh iya ya, taib. Nah, coba nanti dengar ya. Yang ya insyaallah. Ya, nah, itu nanti bisa dilihat kembali di pelajaran kembali. Mana itu? Di mana itu? Halaman berapa? Halaman ada halaman 36. Iya. Itu ada 36. Lima hal rafa. Iya. Halam 36 itu nomor yang kelima, khamsa. Taib, ahsan barakallahu bas. Taib, kita minta pada yang lainnya. Saya tidak mau jawab ini. Jazakumullah khair. Nah, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair mufatiha. Iya. Dan mufatiha kalau sudah mungkin mendapatkan jawabannya bisa menghubungi kembali. Iya. Dan juga bagi pendengar yang lain dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali di belakang mufatiha. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umma di mana? Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Silakan. Baik, tampaknya tidak bisa menyimak dengan baik koneksi hubungan telepon. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Masih di halaman 38, tadrib yang kedua. Dan bagian yang baru bergabung, kita persilahkan di 0218236543 dalam sesi menjawab soal ya. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Miramai. Ayo, tayyib, masya Allah. Ahlan ya Abu Yusuf. Tayyib. Ahlan bik ya Ustaz. Ahlan bik. Naam, tafadhal. Iqra'il ayah. Iqra'il. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhan nafsul mu'minah. Ya ayyatu. Ada tanya ya. Afan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Irji'i tad. Irji'i. Irji'i. Naam tad. Irji'i. Di mana itu domirnya? Domirnya mustatir tad. Domir mustatir. Takdiruhu. Takdiru. Kalau mustatir apa dikira ditetapkan itu domirnya apa? Domir ini tad. Takdirnya apa? Takdirnya anti tad. Anti. Iya. Nah, ini pertanyaannya apa? Dhamir muttasil kan? Bukan dhamir mustatir, permintaannya. Kan permintaannya apa? Dhamir apa? Dhamir muttasil ini kan. Nah, kan permintaannya dhamir muttasil kan? Kalau itu dhamir dhamir mustatir itu. Dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Nah. Iya, kalau anti itu bukan dhamir dhamir muttasil. Ya. Justru dhamir munfasil. Iya. Tapi dia tersembunyi, mustatir tersembunyi dia. Mustatir. Yang diminta adalah dhamir muttasil, bukan dhamir mustatir yang diminta. Jadi mustatir berbeda dengan muttasil. Kalau muttasil dia dhamirnya apa? Baris, nampak dia. Iya. Kalau mustatir tersembunyi, tidak ada dhamir muttasil yang tersembunyi. Semua dhamir muttasil itu baris semuanya. Nah, dia ada istilah ya. Iya. Ada kira, ada enggak kira-kira? Hati-hati ya. Belum tentu soal saya kasih soal belum tentu ada jawabannya. Kan bisa ya soal jebakan kan? Kalau enggak ada bilang enggak ada. Ya, selesai itu. Gimana Bu Yusuf? Taib, sekarang antum pikirkan lagi ya. Insyaallah nanti antum kalau sudah ada jawabannya antum bisa telepon lagi. Taib, subarakallah fik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini PR itu bagi Abu Yusuf. Enggak apa-apa. Baik, Abu Yusuf tadi ya. Abu Yusuf di Indramayu. Kita tunggu lagi hubungan teleponnya, mudah-mudahan sudah ada jawaban. Dan bagi pendengar yang lain di halaman 39 ayat yang terakhir ya dari latihan yang kedua. Baik, kita terima kembali di belakang Abu Yusuf 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umm Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum. Baik, masyaallah. Silakan jawabannya. Tafadhali. Irji'i ya muhatab Ustaz. Apa? Irji'i. Ya, mana ya. Mana dhamirnya? Ya. Ya, itu namanya apa? Mukhatab. Ya, mukhatabah. Mukhatabah. Ya, ya'ul mukhatabah. Apa arti ya mukhatabah ini? Di apa yang anu di apa di menyuruh membicarakan. Itu apa? Lawan bicaranya adalah perempuan. Perempuan. Iya. Ya, perempuan adalah perempuan. Engkau artikan gitu, engkau irji'i. Pulanglah kamu, kembalilah kamu. Kamu itu kamunya perempuan. Man di mana makna kamu? Ya itulah namanya ya mukhatabah. Nah, ini ada pada fi'il apa? Hanya ada pada fi'il amar dan fi'il mudhari. Iya. Anu asla. Ya kalau dia dhamir apa? Dhamir rafa apa? Rafa. Nah, kalau dia dhamir yang muttasil kepada fi'il madhi apa? Anti kan? Raja'ti. Nah, itu bersambung pada fi'il madhi. Ya. Raja'ti. Tapi kalau fi'il amar dan fi'il mudhari bukan ti, tapi ya. Namanya ya mukhatabah. Iya, irji'i. Kembalilah kamu. Iya. Fadkhuli. Mana lagi? Dhamirnya apa? Fadkhuli. Ya juga ya. Ya mukhatabah, udkhuli, fadkhuli, ya mukhatabah juga. Terus? Ibadi. Ya? Ya mukhatabah. Yakin itu? Apa arti ya ibadi? Ibadi hambaku. Hamba kamu? Hamba saya. Bukan dasar. Bukan. Hati-hati, ya ini. Bukan ya. Ya ini bisa macam-macam ya. Ya, hambaku ya. Bukan satu kan. Ya, kalau ya itu ya apa namanya? Ya ibadi. Ya apa namanya? Ya mutakallim. Iya, betul. Ya dhamir mutakallim ya. Yaitu ya dhamir mutakallim. Betul. Iya. Hati saya hamba-hambaku. Bukan kamu perempuan. Taib. Ada lagi? Wadkhuli lagi ya. Ya, baru itu apa? Ya mukhatabah. Ya. Mudahnya kalau ya mukhatabah itu hanya terdapat pada fi'il amar dan fi'il mudhari. Tidak akan terdapat pada fi'il madhi, apatah lagi pada isim atau huruf. Enggak akan ada. Tidak akan ada ya mukhatabah pada isim, pada fi'il madhi. Terlebih-lebih pada huruf ya. Ya. Kalau ada ya pada apa? Pada huruf, pada isim, berarti apa? Itu ya mutakallim. Arti saya. Ya. Baik, ahsant. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Mu Abdillah. Dan alhamdulillah jawaban dijawab dengan baik. Barakallahu fik. Masih Ustaz. Iya. Baik, kita lanjut untuk latihan yang ketiga. Silakan di line telepon 0218236543. Bagi para pendengar yang baru bergabung, silakan di halaman 39 Anda bisa membuka buku Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah dalam pembahasan tadribat. Taib, di halaman 39 masuk ke tadrib Al-Tharis. Masih terkait dhamir muttasil pada posisi jar. Kita angkat kembali, halo. Taib, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan di line telepon 021 8236543. Baik pendengar ikhwan maupun akhwat. Ya, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umma, di mana? Dengan Ibu Risna, cuma mau nanya doang Pak Ustadz. Iya, silakan. Apa kata dari fi amanillah itu artinya apa ya Pak Ustadz? Apa? Fi amanillah. Eh, fi amanillah. Oh. Itu saja pertanyaannya. Sama ini, kan ada orang kalau misalnya mengucapkan sakit kepada orang, kalau mengucapkan cepat sembuh kan tafakillah la basa taurun insyaallah. Ya. Artinya juga apa ya Pak Ustadz? Baik. Iya, iya. Itu saja pertanyaannya Ibu Risna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubasyarah di akhir. Di akhir atau taib. Sekarang? Terlupa ya. Fadhil Ustaz, fadhil. Baik. Iya. Fi amanillah itu digunakan ketika berpisah ya, ketika berpisah. Hmm. Maka ati fi amanillah, semoga Anda dalam keamanan. Masya. Dalam lindungan Allah. Saya dalam apa? Ustaz. Iya, dalam lindungan Allah kalau bahasa kita ya. Hmm. Fi amanillah. Semoga Anda dalam lindungan Allah, semoga Anda aman dalam lindungan Allah, itu maksudnya. Ketika berpisah. Itu ketika berpisah, bukan ketika bertemu. Hmm. Kalau kita bertemu ahlan wa sahlan, iya. Kemudian apa lagi? Syafakallah, itu kan doa. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Kalau laki-laki perempuan syafakillah, iya. Tahur insyaallah. Nah, tahur insyaallah, semoga apa kamu suci, ya, hati bersih dari dosa, ya, hati dengan apa? Dengan adanya sakit serta sabar, insyaallah kamu dalam keadaan suci, hati gugur dosamu, ya. Tahur, insyaallah, semoga apa? Ya, suci, ya, daripada dosa. Baik Ibu Risna, demikian dua pertanyaan yang langsung dijawab oleh Ustaz dalam pertanyaan fi amanillah, yeah. Dan yang kedua syafakillah tahuran, yeah. Insyaallah, yeah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Dan sebelum kita terima dari telepon, kembali kami berikan kesempatan bagi ikhwan yang ada di studio. Tafadhal ya akhi Ibrahim dan Satria, dua nomor. Iya, yeah. Fadhal. Satria Ibu Thalith. Istakhrij minan nususil atiyatid domirul muttasila limhalil jar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Alha fi lahu. Iya, alha, iya. Jadi kalau dia dhamirnya satu huruf, maka sebutkan namanya. Jangan hu, ya. Alha'u, iya. Betul. Itu dhamir muttasil li mahalli jar. Kenapa mahalli jar? Harfu jar. Ya, kena dimasuk oleh huruf jar, mana itu lam ya, lam. Lahu. Ya, maka gunakan dhamir tersebut. Ya, enggak bisa lahu huwa ya, la huwa, enggak bisa kalau lam itu huruf jar. Baik, ada lagi ayat itu? Enggak ada. Baik, tafadhal ya. Ya, ayat kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Iya. طيب di mana itu dhamirnya? Ada situ enggak dhamir muttasil di mahalil jar? Lakum zat. Kum ya. Kumnya. Iya. Kum. Kenapa dimasuki oleh huruf apa? Lam. Lam. Lam itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar, iya. Lam huruf jar berarti isim depannya majrur, iya. Makanya gunakan, kalau dia dhamir, gunakan dhamir jar muttasil. Apa dhamir muttasil? Adalah kum. Kum. Bukan antum. Ada lagi? Li. Li. Mana dhamirnya? Ya. Aliyah. Ya. Ya. Ya. Ya apa namanya itu? Dhamir apa namanya? Ya. Apa ini? Ya. Ya apa namanya? Ya mukhatabah. Ya apa? Tadi sudah disebut ya. Oh, mutakallim, Ustaz. Ya, mutakallim, ya. Yang berbicara. Dhamir mutakallim, ya. Arti saya, kan? Saya. Nggak bisa li ana. Maka gunakan dhamir yang muttasil, majrur, liya. Ya. Karena yang mutakallim boleh baris fathah, kan? Asal li waliyadin. Ya. Tuh, ada lagi? Nah, kenapa jar? Karena masuk lam, huruf jar ya. Li. Lam itu huruf jar. Terus ada lagi? Wala antum. Enggak ada ya? Baik. Betul, enggak ada. Kayaknya sih. Kayaknya. Taib. Nah, nanti kita minta pada yang lainnya. Pastiannya. Iya. Fadhol. Dari latihan yang ketiga ya. Mengawali jawaban dari latihan yang ketiga. Sekarang kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang ada di rumah atau di mana saja yang berada, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Tape, mohon maaf terputus. Silakan dibuka di halaman 39, latihan yang ketiga. Ya, latihan yang ketiga yaitu untuk mengeluarkan nas-nas yang ada di dalam latihan ini, dhamir muttasil. Dhamir muttasil di mahali jar. Baik, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Iya, tape. Mungkin masih mencari jawaban ya. Masih mencari jawaban seperti yang ada di studio. Mungkin sedikit clue atau isyarat. Iya. Petunjuk ya, mungkin bagaimana. Ini ya, pertama kena kum ini bisa mansub, bisa majrur ya. Naam. Sama. Maka itu memang harus tahu juga kedudukan dalam kalimat itu. Insyaallah. Iya. Kalau kum dia apa? Mansub berarti dia bisa maf'ul bih. Naam. Atau bisa dia kena masuk inna, innakum ya, berarti isim inna kan, mansub ya. Itu dhamir muttasil lima halin nasab. Nah, di sini minta lima hal ijar ya. Ya, coba antum teliti kembali. Ayatnya sama seperti ya. Latihan Taib, sebelumnya antum, ada jawabannya? Silakan. Fadal ya akhi. Dinukum idhafa, betul. Sirinya apa? Kata din itu enggak ada alif lam. Naam. Iya, dinukum. Din itu agama ya. Iya. Bukan din itu bukan fa, bukan fiil. Iya, bukan kata kerja. Kalau kata kerja kemungkinan kumnya maf'ul bih. Iya kan? Tapi ini isim ya. Karena yang idhafa itu mesti isim. Kata benda atau ini benda kan. Dinukum agama kalian, betul. Nah, karena mudhaf itu hukumnya apa? Majrur. Ya. Ya, kita ambil contoh ya. Dinu Muhammadin kan? Kan kasrah Muhammadnya. Enggak bisa dinu Muhammadan atau dinu Muhammadun. Dinu Muhammadin, agama Muhammad. Jadi mudhaf ilainya apa? Itu kata yang keduanya mesti majrur. Nah, dinu Muhammadin. Nah, kalau dia kata keduanya apa? Dhamir antum, maka dinukum. Nah, itu kegunaan dhamirnya. Enggak bisa dinu antum, dinukum. Baik, bagus. Das, masyaallah. Baik. Bagus ya, enggak ada lagi itu di ayat itu dhamir. Pakai kacamata. Dhamir muttasil lima hal ijar. Iya. Wujud. Kalau enggak ada kita lempar kepada para pemirsa dan para TV Raja. Nah, ini kayaknya mesti pakai kacamata tebal ini. Melihat menyorotnya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV butuh ketelitian dan juga pemahaman terkait dengan dhamir ya. Ya, coba terutama yang lama ya, peserta yang lama ini ya, kalau yang baru mungkin agak kesulitan ya. Tapi coba peserta yang lama, silakan. Baik, nah, kembali. Cari satu dhamir lagi. Dhamir lima halil jar. Untuk ayat yang kedua ya, di latihan masih yang ketiga. Ayat yang kedua, di latihan yang ketiga. Taib, kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa di line telepon 021-823-6543. Satu domir lagi yang mungkin bisa dijawab. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Kanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umu Abdillah lagi. Iya. Ahlan ya Umma. Dinukum Ustaz. Hah? Dinukum. Dinukum itu sudah dijawab tadi ya? Sudah dijawab. Sudah dijawab. Sudah dijawab kena idhafa ya. Dinukum. Kumnya mudhaf ilaih itu dhamir, betul itu dhamir jar. Dhamir lima hal jar. Enggak ada? Abiduna, Ustaz. Abiduna. Hah? abiduna rawu. Wow, abiduna ini jama' apa? Ini isim, ini satu kata ini, bukan idhofah. Bukan jariyah tadi ya. Iya. Ta'il. Kan coba lihat kembali apa dhamir jar. Ada enggak dhamir mahali jar tu wow? Kan enggak ada kan? Enggak ada ya. Iya, coba dilihat nomor yang ketujuh. Enggak ada wow itu. Baik, labas, enggak apa-apa. Ini sudah ya, tadi ini sudah ya. Dini. Apa? Ini. Ini. Ahsanti barakallahu fik. Masya Allah. Iya, betul. Ianya apa dibuang? Iya. Iya. Apa tandanya? Nunnya kasrah kan? Iya, kasrah. Iya. Enggak mungkin hanya nun kasrah. Kalau dia ini kan isim. Iya. Kalau enggak ada alif lam, enggak ada mudhaf ilaih, mesti bertanwin dinun. Iya. Waliya dinun. Iya. Wali kitabun. Saya punya kitab. Itu kalau tidak ada idhafah, ya kan, dinun ini ada dini, tidak bertanwin, kemudian apa kasrah dia dini, berarti ada ya di situ, ianya dibuang. Ini saya katakan perlu kacamata tebal. Dini waliyadin, kan apa artinya? Bagiku agamaku, kunya mana itu? Nah, itu kan terjemahnya kan. Makanya para ulama enggak sembarang menerjemahkannya, tahu ahli nahwu, ahli tafsir yang menafsirkan. Waliyadini, nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena di ayat sebelumnya berakhir dengan nun. Iya. Nah, inilah balaghahnya Al-Qur'an ya. Nah, balaghah Al-Qur'an. Kalau dia kalau ke syair ya, itu namanya saja. Nah, kalau saja, saja itu apa? Di akhir apa? Qafiyah, yaitu di akhir huruf, kalau akhir hurufnya mim bersukun, semuanya mim bersukun. Iya. Kalau akhirnya nun kasrah, semuanya nun kasrah. Nah, ini karena di akhir ayat sebelumnya apa? Nun kan? Makanya dia nun waliyadin. Nah, di sini ada nun kasrah. Sini lagi, Ustaz. Hah? Ada lagi? Enggak tahunya, beli jatarahnya, Ustaz. Oh, lanjut, dilanjutkan. Oh, dilanjutkan. Oh iya. Baik, silakan. Taqala ta'ala fa'asarna bihi naqa'a fa'wasatna bihi jama'a. Iya. Nah, mana itu? Nah. Betul. Bukan. Perhatikan permintaannya. Al-ha bihi al-ha. Iya. Al-ha. Ya, kalau fa'asarna itu nanya sudah kita jawab itu dhamir rafa ya. Iya. Muttasil. Bihi al-ha'nya, bihi al-ha'nya itu di mahali jar. Terus ada lagi? Al-ha' lagi bihi juga ya. Baik, masyaallah. Ahsan tibarakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Mu Abdillah yang sudah menjawab pertanyaan dari ayat yang kedua. Dan menjawab di pertanyaan yang ketiga ya. Masya Allah, berarti sudah cukup baik pemahamannya dan sudah menguasai. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Ada tersisa 4 nomor. Silahkan di line telepon 021-823-6543. Ya, baik ikhwan dan akhwan, silahkan. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Yang kedua kali Ustaz. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida. Silakan. Naam. Naam. Ikran. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Iya. Alaihim him. Him ya, dhamir hum ya. Namanya dhamir hum. Nah, ini iya, jangan disebut al-ha wal mim. Karena kalau dia di huruf sebutkan dibaca apa adanya, hum, dhamir hum ya. Jayid. Oh, gitu. Kenapa dhamir jar di sini muttasil? Karena masuk huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Ala. Taib. Terus alaihim yang alaihim lagi yang terakhir ya. Betul, sama. Nah. Silakan ayat selanjutnya. Nah. Wa qala ta'ala wa husila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, mana itu? Hum. Terdapat pada apa? Hum. Hum pada kata rabbahum. Rabbahum ya. Kenapa di situ dhamir jar situ? Karena idofah Ustaz. Idofah, ya, mudhaf ilaih ya. Mudhafnya rabbah, betul. Terus ada lagi? Him, him. Him, ya. Dhamir jar, kenapa? Karena didahului harful jari. Harful jar, ya, betul. Nah, jadi kalau pertama tadi kena idofah, mudhaf ilaih, yang kedua kena dimasuk al-huruf jar. Taib ahsan, barakallahu fik. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Mu'ida di Pacitan. Sudah dua kali masuk dan menjawab untuk nomor wahassalah nomor 4 ya. Dan 5. Dua ayat lagi. Baik, masyaallah. Kita berikan kesempatan untuk dua ayat kembali. Dua ayat terakhir di line telepon 0218236543. Baik, kita terima di belakang Mu'ida. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umi, di mana? Masuk lagi Ibu Risna, Pak Ustaz. Ah, masyaallah, Ibu Risna. Tafadhali. Silakan, ada pertanyaan atau menjawab? Baik, masyaallah. Ibu Risna? Halo, Ibu Risna? Terputus. Aitip. Ibu Risna mungkin bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Ya, gangguan koneksi telepon sepertinya. Baik, kita berikan kesempatan yang lain juga di dua nomor terakhir, halaman 39. Ya, untuk mengeluarkan dari nas-nas domir mutasil lima halijar. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kembali dengan Abu Yusuf. Alhamdulillah. Ahlanya, silakan ya. Silakan. Faqala ta'ala. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا أين؟ الها. Yang terdapat pada mana itu? أخبارها. أخبارها. Kenapa dia mahal ijar ini? إضافة. إضافة ya sebagai مضاف إليه. Sahih. Terus? الكاف. الكاف. Iya pada ربك ربا ya. نعم. نعم. Kenapa dia? Idofa juga ya, ya Tuhanmu. Terus alha, iya. Kenapa? Di dahului huruf jar kan? Ya, dukhul huruf jar, dukhul huruf jar. Baik, maksudnya huruf jar itu lam. Jayid. Terus ayat terakhir. Wa qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Iya. Mana itu? Hum dan. Hum. Kenapa? Didahului huruf harful jar. Harful jar itu an ya, huruf jar. An. Nam. Terus alha. Alha juga dahulu oleh huruf jar ya, an. Naam dan. Juga sama anhu an huruf jar. Terus ada lagi? Alha dan. Alha. Kenapa? Mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih idafa rab nam. Bahu rab nam. Ya rabbahu Tuhannya sama seperti rabbaka nah, rabbaka Tuhan rabbahu Tuhannya betul. Tapi ada lagi selesai dan tapi sahih alhamdulillah. Tapi jazakallah khairan wa iyyak syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ah Abu Yusuf di Indramayu dan alhamdulillah dua nomor terakhir telah dijawab dengan baik dan benar. Barakallahu fiik. Ada tarik terkait soal-soal terdapat. Baik, itulah tadi apa? Sedikit ya, saya ingatkan kembali nah. Huruf ya ya. Huruf ya ini baik. Bisa ya sebagai ya dhamir mutakallim, bisa ya mukhatabah. Nah ini. Ya mutakallim kalau dia masuk kepada isim. Nah. Contohnya kitabi qalami atau dimasuki oleh huruf lam, ya kan? Huruf lam, ya. Huruf lam, ya. Huruf jar, afwan, atau dimasuk oleh huruf jar ya, lebih umumnya huruf jar ya. Contoh li apa? Minni. Nah, tapi kalau ya masuk kepada fi'il amar dan fi'il mudhari namanya ya mukhatabah. Bentuknya sama, namanya ya mukhatabah. Jadi berbeda, walaupun sama-sama dhamir ya. Taib itu jadi catatan ya penting ya. No. Ya. Taib, masyaAllah, barakallahu fiik wa jazakumullah khair atas tambahan penjelasan dan faedah dari jawaban Ustaz. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami angkat di penghujung kajian beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan ayat yang tadi disebutkan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Irji'i, Ustaz mohon diulangi kembali mauqi'i Arab. Jadi irji'i ya mukhatabah fa'il ya. Fi mahalli raf'in fa'il. Dia fa'il. Fa'il kita tahu hukumnya marfu ya. Maka arti kamu yang ada pada fi'il amar adalah ya. Nah. Ya. Jadi kalau antum belajar tasrif ya, nah coba ditasrifkan irji, irji'ah, irji'u, irji'i. Nah. Anta, antuma, antum, irji, anta, irji'ah, antuma, irji'u, antum, irji'i, anti. Kan ini kan kena ada ya, ya kan? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya wahai wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Kamu itu apa? Nafs, ya. Nafsu, jadi irji'i anti ya. Jadi yani ya mukhataba fi mahali raf'in fa'il. Demikian juga udukhuli ya. Fadukhuli, udukhuli sama, yaitu ya mukhataba fa'il. Sama juga masuk pada fi'il mudhari tajlisina, tadrusina, yaitu ya mukhataba fa'il ya. Jazakumullah khairan. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon jelaskan terkait dengan penggunaan ya ayyuha dan ya ayyatuha dari Arabnya, Ustaz. Ayyuha, ayyatuha, ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk mu'annas. Arabnya munada. Dia munada. Kenapa dipakai ayyu ayyatu? Karena yang dipanggil itu al-isim maka alif lam. Kalau maka alif lam tidak bisa langsung pakai ya. Iyan nas, an nasu kan? Iyan nasu enggak bisa, itu kaedahnya. Iya atau wanita, iyan nisa enggak bisa. Maka pakailah ayu, kemudian tambah ha litanbih, namanya ha tanbih. Ayuhan nas, ya ayuhan nas, dan itu banyak sekali Al Quran. Nah kalau untuk perempuan, ya ayyatuhan, ya ayyatuhat talibah. Sama untuk jamak juga sama, ayyatu juga. Ya ayyatuhan nisa'u. Enggak bisa ya nisa. Kecuali lafzul jalalah Allah. Nah, ini istisna. Kecuali Allah. Kalau Allah boleh apa? Langsung ya Allahu atau ya Allah. Nah, enggak perlu ya ayyuhallah. Enggak. Langsung ya. Ya Allahu, ya ya Allah, ya Allahu. Ya. Atau dibuang ya-nya, ganti mim Allahumma. Allahumma. Ya-nya dibuang, diganti mim di akhir. Nah, itulah terkait dengan ayu dan ayyatuha. I'rabnya munada. Sedangkan setelahnya apa? An-nafsu itu badal, pengganti pada ayyatu. Ya ayyuhan nas, an-nas itu badal daripada ayyu. Baik. Baik, Ustaz, masyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Demikian akhi yang bertanya. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikutnya dalam contoh kalimat li kitabun. Nah. Li kitabun. Ustaz, nah, apakah bisa dikatakan di sini damir mutasilah mutakallim ana, jazakallah khair. Iya, ya itu ada damir mutakallim ana, mana maknanya ana. Tapi i'rabnya apa? Li harfu jar, lam harfu jar, mabni al kasri, al ya ya al mutakallim. Ya mutakallim damirun muttasil mabni al sukun fi mahalli jarrin bil lam. Soal lam. Iya. Kemudian apa? Kemudian wasibul jumlah ajar majrur. Khabar muqaddam fi mahalli rafa. Kitabun mubtada muakhar. Li kitabun, boleh baca liya kitabun. Karena itu ya mutakallim boleh baca liya, boleh baca liya. Iya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya dan demikian pertanyaan yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam, Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaan antum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.